Apa hukumnya menjual barang dagangan dengan harga di bawah pasaran yang menjadikan harga di pasaran itu rusak? Sesungguhnya ikhwan fillah jazakumullah, tidak ada batas minimal dan batas maksimal untuk mencapai sebuah keuntungan dalam sebuah jual beli. Bahkan diperbolehkan jual beli dengan tanpa untung. Bahkan boleh juga menjual barang dengan rugi kalau dia membutuhkan uang dengan cara menjual barang tersebut. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau punya niatan jelek. Niatan dia jelek, merusak harga pasar yang ada, mengobrak-ngabrik yang ada. Dia mendapatkan dosa dengan niatan jelek tadi. Kalau terkait dengan masalah akad jual belinya, sah-sah saja. Tidak ada batas minimal dan maksimal yang ada. Yang dinasihatkan adalah jangan semata-mata berniaga, tetapi jaga ukhuwah dan lanjutkan perniagaan. Jangan kau rusak ukhuwah gara-gara dagangan. Jangan kau hancurkan nikmat Allah yang besar ini hanya gara-gara jual beli. Ukhuwah yang itu merupakan anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla, kamu rusak semata-mata jual beli kolan suah, ribut. Jangan. Difaham insyaAllah ya. Ukhuwah dijaga, muamalah dijaga, akhlak dijaga, dagangannya lanjut. Barakallahu. Naam ikhwan. Perang harga, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan tidak boleh dikarenakan memunculkan perseteruan. Ada yang mengatakan hukum asalnya boleh, dikarenakan memang tidak ada patokan khusus masalah harga. Fikihnya sendiri, nasihat untuk yang itu tersendiri. Yang ini hukum asalnya boleh, tapi dinasihati. Jangan kau rusak muamalah gara-gara itu. Orang juga diperbolehkan menjual barang dengan harga yang beragam, sesuai dengan konsumennya. Ada masalah. Dia jual di konsumen menengah ke bawah, orang-orang masyarakat-masyarakat umum pedesaan yang secara keuangan kurang. Dijual harganya tipis keuntungannya. Dia misalkan harga produknya 10 ribu, jual 11 ribu. Labas. Di tempat yang lain, dia melihat ada sebuah konsumen segmen pasar yang bagus. Ini menengah ke atas. Dia jual harga 50 ribu. Laku laris tengah-tengah. Tidak ada masalah. Untung berapa itu? Untung berapa ya Pak? Modal 10, untung 50. Jadi berapa? Dinaikkan menjadi 50%. Tidak ada masalah. Difahami ya? Yang dinasihatkan juga adalah bagi para penjual diminta untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin dalam berdagang, dalam jual beli. Barakallahu. Jadi jangan semata-mata bisnis, tapi ada unsur tahunnya, ada unsur muasahnya, ada unsur membantunya. Harakallahu fikum. Sebuah barang dijual di Karanganyar, paling pol laku 50 ribu. Modalnya kamu 30, lempar 50 ribu. Ini barang dilemparkan ke ibu kota, Jakarta Raya sana. Wah, lakunya 500 ribu, 1 juta. Tidak ada masalah. Karena ada segmen pasar sendiri, barang-barang. Ya apa enggak? Antum jual madu. Madu, misalkan sidr. Tambah sidr ya. Ini madu Yaman, sidr. Tayib, dijual di kalangan para ikhwah. Di para ikhwah ya enggak semuanya mampu. Ya, kembang kempis. Antum jual 1 kilo itu 2,5 juta, 3 juta wis ngos-ngosan yang beli ya, Pak. Paling orang tertentu yang punya Pajero atau yang punya R3 yang beli kayak gitu ya. Yang punya motor gitu aja ya susah belinya. Ini kamu lempar ke ibu kota. Harga 5 juta laku ya. Antum lihat pasar, pangsa pasar yang memang untuk itu. Orang-orang borjuis yang kamu tembusi 10 juta laku. Ada masalah. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum memanjangkan rambut? Masya Allah. Diperbolehkan. Karena Rasul pernah memanjangkan rambut. tapi niatnya bukan untuk gaya-gayahan, bukan dalam rangka untuk tasyabuh menyerupai para preman atau menyerupai orang-orang yang fasik atau orang kafir yang panjang rambutnya. Semata-mata boleh. Baik, boleh. Beliau kalau rambutnya panjang itu yang bagian samping itu sampai ke bawah telinganya ini, sampai sini. Belakangnya sampai ke pundak. Tapi beliau ketika rambutnya panjang itu di sisi dirapikan ya, Pak. Beliau belah tengah namanya Farak di belah tengah. Nah, di sisiri sebelah kanannya sisiri gitu. Kiri juga sisiri, masyaallah bagus. Belah belakangnya juga di belah tengah disisir sebagian kanan taruh di pundak sebelah kanan sebelah kiri. Rapi. Jaga. Gitu. Tak kemudian dibiarkan awut-awutan usana kemari jeprak kayak sekolah subuh blek. Ini mengurangi muru'ah. Disebutkan dalam hadis man kana lahu sya'run falyukrimhu. Yang punya rambut muliakan rambut kamu itu. Tapi ingat jangan kebablasan dalam usaha mengurusi rambut, si nyisir rambut ngaca setengah jam satu jam. Itu namanya kelainan sesuatu ya, Pak. Itu dalam mereka dibilang metroseksual. Ya, namanya metroseksual. Lanang kayak wedok masalah dandan. Barakallahu'alaikum. Dipahami ya? Disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah la yatarajjalu illa ghibba. Rasul tidak bersisir kecuali kadang-kadang saja, berkala saja. Jadi enggak sesaat sisiran. Taruh sini sisirnya. Bawa kaca gini-gini lagi. Enggak. Sekurunya saja. Ketika perlu dirapikan, sisir, sudah cukup rapi, berangkat. Ketika sudah rapi, langsung keluar semua, berangkat. Ghibba. Jadi la hadza wa la hadza. Yang membiarkan rambutnya awut-awutan enggak sesuai dengan sunnah. Yang terlalu perhatian dengan rambut, metroseksual, ada enggak sesuai dengan sunnah. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya? Nah, ketika antum memotong rambut, mau dibikin pendek, potongan rambutnya yang syar'i, jangan kozak. Kozak itu membiarkan sebagiannya lebih tipis daripada yang lainnya. Jangan. Yang depan tipiskan, yang lain di lebatkan, tidak boleh. Sebelah kanan tipiskan, yang lain dilebatkan, tidak boleh. Atau yang lagi musim itu di bagian bawah ditipiskan sampai tengah. Ininya kemudian tebel gitu. Kata kosa, kata lah Yesus. Apa? Model moha. Ya, jadi moha. Kata lah Yesus. Dari Allah itu. Nah. Sisi keindahannya apa? Nah, sisi keindahannya Islam mengajarkan kerapian. Ya, Islam mengajarkan menunjukkan harga diri Islam. Tidak nyuntuh orang-orang kufar, tidak nyuntuh orang-orang fajir. Punya jati diri dengan keislaman. Rambut, ini Muslim yang soleh insya Allah. Begitu ya. Nah. Bolehkah sholat jenazah pada waktu-waktu terlarang untuk sholat setelah subuh atau setelah asar? Yang dilarang itu bukan setelah subuh atau setelah asar. Waktu-waktu larangan itu adalah ketika terbitnya matahari. Yang kedua ketika di tengah-tengah. Yang ketiga ketika tenggelamnya matahari. Itu dilarang. Yang ini jangan. Diusahakan jangan. Itu meliputi sholat yang fardu dan juga jenazah. Ada yang mengatakan yang sunnah pun juga jangan. Tapi kalau semata-mata ba'da subuh boleh. Selama belum terbit matahari. Pada asar boleh. Selama tidak sampai tenggelamnya matahari. Diusahakan proses yang selesai sebelum terbitnya matahari. Selesai sebelum tenggelamnya matahari. Barakallahu fikum. Bolehkah sholat jenazah dilakukan seseorang dua kali? Satu orang sekali. Tapi kalau jenazah disolatkan berkali-kali gak ada masalah. Nah, karena tempat yang gak ada yang luas, di serombongan menyolatkan, selesai rombongan kedua menyolatkan, sekian kali sholat gak ada masalah. Satu orang cukup dengan sekali. Barakallahu. Allahu tabaraka wa ta'ala alamu bis-shawab. patokan meluruskan saf dalam sholat itu antara jari kelingking jamaah dengan jamaah yang lain, ataukah mata kakinya? Mata kakinya, bukan kelingkingnya. Rasul mengatakan al-ka'bu bil-ka'bi wal-mangkib bil-mangkib. Mata kaki dengan mata kaki, bukan dengan pundak. Jadi begini, bukan begini. Jadi jangan terlalu begini. Sedang begini, nah, nempel mata dengan mata kaki. Jadi jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Jadi pas nempel pundaknya, nempel mata kakinya. Itu lurus dalam saf, rapat dalam saf. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Di antara hikmahnya adalah meluruskan hati, menyatukan hati, memunculkan ukhuwah Islamiyah. Ketika kaum muslimin dalam sholatnya itu demikian, itu nampak ukhuwahnya sangat kuat. Hikmah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika nanti ketika perang, ketika jihad fi sabilillah, ngaturnya gampang. Kalau Islam terbiasa dengan lurus dan rapatnya saf dalam sholat, pas ketika perang itu paling gampang ngaturnya. Lurus, langsung, terus gitu. Biasa dipakai dalam sholat. Difahami ya? Itu sisi keindahannya. Ketika dilanggar, merenggangkan ukhuwah. Hati gak menyatu. Dan itu nyata. Atau merdeka nyata di tengah-tengah masyarakat. Nyata. Nah, ketika mereka renggang-renggang, ya renggang juga muamalahnya, renggang juga hubungannya. Kurang menyatu. Gitu. Ya, ada pas itu. Kalau pas lagi perang, terus, rapat. Manggil urusan yang butuh di, ayo, itu mana sih, ayo, ayo. Pakein omongan ini para anunya ini ya, terbiasa dengan itu, langsung. Allah ya pasukan, siap, lurus, langsung. Terut, dengan cepat, dengan sendirinya. Ya Allah itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jangan terlalu nemen begini, jangan terlalu begini, tengah-tengah. Terus jangan terlalu sempit sampai orang begini, tapi pas, jadi nempel, nempel ya bukan nekan, nempel pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Dinasihatkan bagi antum yang sedang di tengah-tengah masyarakat, sebisanya jangan membuat fitnah dalam masalah seperti ini. Dipahami ya, karena mereka masih awam, kadang mereka ketika kita rapatkan menjauh, menyingkir. Jangan kamu kejar. Itu diingatkan oleh para ulama kita, jangan dikejar. Ya. Mereka akan menjauh, biarkan. Nanti antum pelan-pelan sedikit geser gitu. Sedikit geser gitu. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya? Itu nasihat dari para ulama kita. Barakallahu fiikum. Azan, Pak. Sudah azan? Sudah azan? Masya Allah. Sudah. Ada fadhal. Yang bagaimana merealisasikan keindahan Islam dalam bermuamalah dengan ahlul bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Ada? Saya akan tanya antum. Panjang pembahasannya. Panjang pembahasannya ikhwan. Harus menjelaskan bagaimana mauqif ahlus sunnah kepada mereka dengan perincian-perinciannya. Saya kasih global. Menyikapi ahlul bid'ah tengah-tengah masyarakat, ada kalanya hajar, ditinggalkan, ada kalanya taklif. Tidak mungkin ditinggalkan, kamu harus melembut kepada mereka. Itu dengan kondisinya masing-masing. Kembali pada kemaslahatan. Kalau kemaslahatannya itu ialah Anda harus menjauh dari mereka, dan itu bisa. Tidak menghadiri acara mereka, tidak menghadiri muhadharah mereka, atau kerjakan dengan terang-terangan itu. Ada kemaslahatan dan memunculkan fitnah. Di antara sisi keindahannya adalah, satu, itu untuk menegur dia. Yang kedua, menyelamatkan akidah kaum muslimin dari bahaya penyimpangan dia. Faham insyaAllah ya? Faham Evan? Terkait dengan untuk antum secara pribadi, antum dengan menjauh dari mereka, melaksanakan ibadah kepada Allah. Namanya ibadah hajar. Itu syar'i. Dengan antum jauh dari mereka, antum sudah mengamalkan prinsip al-wala' wal-bara'. Dengan antum jauh kepada mereka, antum mengamalkan prinsip nahi mungkar. Dengan jauh dari mereka, antum mengamalkan prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Banyak ya kan, apa namanya, sisi keindahannya. Keindahan yang paling nyata untuk masyarakat adalah masyarakat tidak terkena pemahaman dia. Kamu yang punya pengaruh menyikapi dia dengan sikap seperti itu. Kamu dicontoh oleh masyarakat yang lain. Ustaz enggak, ini orang bahaya. Pergi semuanya mereka. sehingga menyelamatkan akidah umat dari pemahaman atau ideologi yang menyimpang pada mereka semua. Difaham ya? Minimal untuk antum, antum selamat dari penyimpangan dia, barakallahu. Nah, ada sebuah kondisi ketika antum tidak mungkin menjauh dari mereka. Antum pawasan dengan mereka di sebuah jalan, banyak masyarakat di situ, tidak mungkin antum melengos. Mau tidak mau, antum harus taklif. Dia tegur, antum sapa. Dia menyampaikan salam, kamu jawab salamnya. Tidak ada masalah. Sisi keindahannya, ialah meredam fitnah. Supaya jangan muncul fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu. Barakallahu. Gitu ya. Itu di antaranya, secara singkat, terkait dengan bab itu. Kita harus menjelaskan kepada masyarakat dan kepada umat tentang dampak negatif kebid'ahan, supaya mereka paham kenapa dijauhi. Kita harus menjelaskan tentang bahayanya ahlul bid'ah bagi akidah umat. Harus diterangkan rinci, supaya mereka paham kenapa ditinggalkan. Difaham ya? Dari situ akan nampak Islam itu indah, mengajarkan keindahan dan kemuliaan dengan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjauh dari orang yang menyimpang. Di antara contohnya, selamat dari penyimpangan mereka. Barakallahu fiikum. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Itu secara syar'iah hanya. Kadang bisa dicerna dengan secara akal sehat, bisa. Barakallahu fiikum. Ketika itu bertanya kepada masyarakat yang masih bagus, masih polos gitu, muncul di tengah-tengah mereka paham terorisme, radikalisme, resah mereka dengan itu. Kamu terangkan kepada umat tentang apa itu terorisme, apa radikalisme, bagaimana bahayanya, dan bagaimana baik orang yang punya pemahaman seperti itu. Mereka kan nerima, gak bakal menolak. Ketika kamu menyampaikan, Pak, jangan sama mereka, ya. Pak, jangan hadir tali mereka, ya. Pak, awas bahaya mereka, ya. Tahu mereka bagaimana keindahannya untuk menyelamatkan masyarakat dari ideologi yang menyesatkan tadi. Itu indah. Indah itu tidak mesti harus dengan perkara yang bagus yang kamu kerjakan. Indah juga dalam bentuk ada perkara jelek yang kamu hindarkan. Indah bagi antum ketika itu. Difahami ya? Kemaslahatannya untuk umat. Barakallahu fikum. Wah, ini contoh-contoh nih akhirnya ini. Nah, kalau gini modelnya ya panjang mana ini pembahasannya. Nah, gimana Ustaz? Gini sama dalam masalah ini. Nah, contoh KAP namanya itu. Pada waktunya insya Allah. Pada waktunya. Intinya semuanya itu indah. Barakallahu. Ini pertanyaannya langsung ya. Keindahan Islam terkait dengan mawal famal bid'ah. Keindahan Islam dalam perkara menasihati. Keindahan Islam terkait dengan masalah tarbiyah. Nah, kok ceramah mana ya? Tenang, kita masih di mukaddimah. Ini kita masih mukaddimah, sabar. Nanti kita baca satu persatu contoh-contohnya. Nah, gitu ya. Nanti antum bisa kiaskan dengan bab yang lain. Sabar sih mukaddimah. Sabar. Khair insyaallah. Apa hukum membaca doa iftitah bagi makmum yang masbuk? Tidak perlu lagi ya, ikhwan. Doa iftitah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ketika makmum itu masbuk, mendapati imam sudah membaca Al-Fatihah atau membaca surat, bagi yang berpendapat bacaan imam, bacaan makmum, antum takbir, diam, dengarkan bacaan imam. Bagi mereka yang berpendapat makmum masih membaca Al-Fatihah, di pendapat yang kedua, ketika antum tahu Allahu Akbar, yang antum baca apa? Bukan iftitah, tapi membaca Al-Fatihahnya. Difahami ya? Itu iftitah dibaca ketika antum mendapati takbir ihram dengan imam. Baca iftitah ketika itu. Allahu a'lam bissawab. Jam berapa itu? Oh, pakai ini aja. Hayr insyaallah. Sampai jam 7:30 ya. Di masjid kampung kami, Ustaz, bacaan imam rawatibnya itu banyak salahnya. Dalam hati saya merasa bacaan saya lebih baik. Akan tetapi saya mau tampil karena saya bukan orang yang terpandang dan saya khawatir menjadi masyhur tengah-tengah masyarakat. Apakah saya salah, Ustaz? Tidak. Berikan masukan kepada para takmir supaya diganti imam yang bagus bacaannya. Dia mengatakan, aku wae, Pak. Iku jelek, jelek. Saku wae. Jangan, jangan begitu. Sampaikan kepada takmir yang lain. Mohon maaf, Pak. Bisa enggak diganti yang lain? Dikarenakan bacaannya banyak salah nih, Pak. Mungkin ada imam yang lainnya gitu. Dengan cara yang baik. Yang punya hak mereka, bukan antum. Jadi kalau mereka tahu atau bacaannya bagus, diminta gitu. Mas, ayo maju, Mas. Kroniki bacaannya kurang anu, Mas. Mau maju enggak, Mas? Mau, Pak? Jangan. Atau maju. Bukan dalam rangka takabur atau ujub, tapi dalam rangka untuk menjelaskan kepada masyarakat dan memberitahu mereka bacaan yang benar dalam sholat. Kok maknyes? Biasai, lanjut. Mas, dah, sini saya Mas, jadi imam. Bismillah jadi imam. Lillahi ta'ala, barakallahu. Dalam jual beli, apakah merupakan adab yang baik jika kita bertanya kepada pedagang yang lain tentang kemana kulakannya, dapat harga berapa? Lah, ini kurang muru'ah. Kurang bagus. Atau lagi mau beli sama si fulan. Takon sih. Nah, itu akan memunculkan perseteruan antara mereka berdua. Atau misalnya cari informasi sebelumnya. Jangan di depan mereka semua. Harga, lihat browsing. Saya semua sudah di browsing ya, Pak. Nah, harganya sekian ini. Kalau online sekian. Ini offline ini. Maju antum. Kok harganya lebih mahal sedikit ya? Tawar, pemper. Ya udahlah gitu. Nah, tanya-tanya. Antum, harga berapa, Pak? Wah, Bapak, itulah kemahalan. Itu segitu kok. Nanti ini mau beli atau mau apa? Itu bukan adab. Adabnya yang beli yang bagus. Silakan menawar dengan cara yang baik. Itu namanya takalluf. Namanya fuduli. Ya, membabatkan diri dan orang yang fuduli, iseng. Mengejarkan yang bukan haknya dia, yang tidak ada faedahnya. Bagaimana kita harus menentukan harga dagangan kita agar tidak terlalu murah sehingga membunuh sama penjual, atau tidak terlalu tinggi agar pembeli bisa menjangkau? Ini pada umumnya kalau antum pemain ya, kalau antum pemain itu antum tahu harga standar. Antum pemula kayaknya ini ya, belum ngerti harga ini. Kalau pemain itu langsung dia tahu, oh sekian, di sini itu sekian. Antum jual dengan harga standar. Ketika antum main di pangsa pasar yang berbeda, antum bisa merubah harga dengan masing-masing pangsa pasar. Itu lah ya, Pak. Nah, di wilayah karangannya itu sekian harganya, jual segitu. Itu yang masyhur. Atau mainkan di Surabaya, main pasarnya ini, kasih harga sekian, tidak ada masalah. Ngerti nggih? Melihat dari harga standar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah boleh melakukan wudu di dalam kamar mandi? Jawabannya boleh saja. Tapi ketika ada yang di luar, itu lebih afdal. Dikarenakan Anda akan membaca doa, membaca basmalah sebelum berwudu dan membaca doa setelah berwudu. Kalau di luar, antum makan nyaman di situ. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi ketika kondisinya enggak ada tempat wudu di luar, harus di kamar mandi, enggak ada masalah. Antum membaca basmalahnya dalam hati, antum membaca doa wudu di luar. Yang jelas diusahakan tidak menyebut nama Allah dalam kamar mandi. Kenapa dibaca dalam hati? Dikarenakan harus dalam kamar mandi. Antum tidak mungkin bismillah baru masuk. Nah gitu ya. Antum masuk, baca doa, masuk kamar mandi. Di dalam baru antum memulai berwudu. Ketika itu antum baca basmalah gitu ya, dalam hati. Ini bagi pendapat yang mengatakan itu makruh. Bagi yang mengatakan bagi pendapat yang mengatakan baca basmalah sebelum wudu itu hukumnya sunnah. Antum baca dalam hati. Tapi kalau pendapatnya mengatakan membaca basmalah sebelum wudu adalah wajib, antum bisa melafalkannya. Yang lebih aman dalam hati. Selesai berwudu, antum segera keluar, baca doanya di luar. Barakallahu fiik. Artinya itu kondisional, barakallahu fiik. Misalkan ada suatu kasus hutang piutang. Fulan meminjam uang kepada Alan, tetapi Alan tidak punya uang. Yang Alan punya adalah sebidang tanah. Alan menyerahkan tanah tersebut kepada Fulan untuk menjualnya. Dan setelah dijual, tanah tersebut laku 100 juta tahun 2010. Dengan luas tanah 100 meter persegi. Kadarlah si Fulan baru bisa mengembalikan hutang tersebut tahun 2020, 10 tahun kemudian. Apakah si Fulan harus mengembalikan uang tersebut dengan luas tanah 100 meter persegi atau sebesar 100 juta ya Ustaz? Bu, ini pinjam tanah atau pinjam uang? Bisa dong. Kalau itu pinjam tanah, nanti kembalinya juga tanah. Kalau pinjam uang, kembalinya uang. Di sini lebih nampak kepada uang. Tanah dinominalkan. Nominal itu dipinjamkan. Maka dikembalikan uang 100 juta. Barakallahu. Makanya ketika mengadakan akad yang jelas, yang gamblang, yang transparan gitu loh. Jangan ya wis beres, jangan begitu. Jelas. Iki piakat iki. Utang tanah apa utang duit? Nah, gitu loh. Dipahami nggih? Utang tanah. Ya berarti utang tanah 100 meter persegi. Gitu. Nanti mengembalikannya tanah 100 meter persegi dengan tanpa memandang berapa harganya dulu sekarang. Tapi kalau dia yang diakad utang uang ini dinominalkan uang dipinjamkan, maka bayar 100 juta. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala lam bisawab. Jamnya kok pelan ya? Masya Allah. Tapi cepat, tahu kok. Dulu saya ikut asuransi BPJS karena kerja di perusahaan. Dan sekarang anak mau berhenti tidak bisa dikarenakan dan sekarang saya mau berhenti tapi tidak bisa karena keanggotaan BPJS seumur hidup. Bagaimana sebaiknya? Karena tagih BPJS terus berjalan sedangkan dia dimanfaatkan mengandung riba. Apakah sebaiknya tagihan tetap dibayar tapi kartu tidak dipakai? Terkait dengan yang karyawan perusahaan itu sesuatu yang tidak mungkin terelakkan. Ilzam pengharusan dari pihak pemerintah bagi mereka untuk masuk anggota BPJS. Jadi bayar, mau apa lagi? Gak terlalu akal ya. Antum punya hak seukuran yang sudah antum bayarkan. Ya, premi-premi yang antum setorkan itu haknya antum. Haknya antum. Antum bisa berobat menggunakan sebatas yang sudah antum setorkan saja. Lebihnya tidak boleh. Kalau sekarang bagaimana? Ya antum bayar, mau apa lagi? Dan antum bayar tagih terus. Tagih terus. Numpuk. Antum malah gak bisa bayaran. Wis. Antum premi terus kan. Apakah digunakan? Bisa. Makanya antum catat berapa preminya antum tadi itu. Bahkan antum manfaatkan untuk berobat dengan jumlah yang satu. Lebihnya jangan dipakai. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Untuk mereka itu tak terelakkan. BPJS bagi yang miskin, yang fakir, sesuai dengan sasarannya pemerintah, bikin BPJS. Selebihnya selama belum ada ilzam, normal saja. Mandiri. Gitu ya, mandiri. Nah, sekarang ini kalau gini-gini, miskin semua ya. Nah, rumahnya mentereng, mobilnya mewah, BPJS. Nah, pas bayar rumah sakit, BPJS. Nah, ya apa ya Pak? Padahal BPJS itu ditujukan kepada yang utama ya, kepada yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan. Sampai nanti ketika penguasa kita mengilzam, mengharuskan semua lapisan masyarakat harus punya BPJS, maka semua kita akan maju punya BPJS. Sekarang masih belum, masih data gitu ya kan. Selagi belum, antum mandiri saja. Barakallahu lakum fi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah.